Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, عزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Majmu Fatawa al-Mar'at al-Muslimah, dan kita telah sampai pada fatwa dalam bab at-tahara. Kita lanjutkan. Fasuila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, hal akhdhu shay'in min ash-sha'ri aw al-jildi aw al-adhafiri yanqudhu al-wudu'. Apakah mengambil seseorang mengambil dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya tidak membatalkan wudu? Apakah seseorang mengambil dari rambut atau kulit atau kukunya membatalkan wudu? Fajar rahmatullah alaihi, أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء. Seseorang mengambil dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya tidak membatalkan wudu. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الشعور ينقسم أخذها إلى أقسام. Dan pada tempat ini aku menyukai untuk menjelaskan bahwasannya rambut terbagi beberapa macam di dalam memotongnya. Rambut terbagi hukumnya di dalam ketika memotongnya terbagi menjadi beberapa bagian. القسم الأول الشعور الذي أمر الشارع بإزالتها. Itu bagian yang pertama adalah rambut yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya. مثل شعر الآنة والإبطين والشارب أمر بقصه. Seperti rambut bulu kemaluan dan rambut ketiak dan rambut kumis, syariat memerintahkan untuk memotongnya. Al-qismu tsani, ini rambut apa namanya pembagian pertama. Rambut yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya. Rambut apa saja itu? Tadi yang sudah disebutkan, rambut kemaluan dan ketiak dan kumis. Al-qismu tsani, pembagian kedua adalah as-su'ur allati nah syari'u an izalatiha. Bagian yang kedua adalah rambut yang syariat melarang untuk menghilangkannya. Syariat larang untuk menghilangkannya. Yang pertama yaitu apa namanya sya'rul lihya, seperti rambut jenggot, yaitu jenggot maksudnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafru al-luha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Ini khusus untuk laki-laki. Maksudnya yaitu apabila ada wanita yang tumbuh di dagunya atau di atanam, maka syariat bukan melarangnya, bahkan menyuruh untuk apa boleh untuk menghilangkannya dan memakai obat untuk supaya tidak tumbuh itu jenggot. Nah, karena ada sebagian wanita ya mengalami hal itu. Nah, tumbuh di dagunya dan di kumisnya. Apakah ini disaksikan? Disaksikan. Ini terjadi. Nah, sebagian wanita ada hal tersebut. Dan saya juga pernah melihatnya waktu di Jawa kemarin. Nah, melihat itu, tapi tidak banyak. Di dagunya tumbuh jenggot pakai jilbab. Nah, di Surabaya. Baik, wa kadzalika an-nafsu wa huwa naftu naful al-hawajib. Dan begitu pula ini rambut yang di atas mata kita ini. Ya, alis, rambut alis. Ah, syariat melarang untuk memotongnya. Nah, ini yang banyak lakukan biasanya wanita. Memotong alisnya. Nah, maka ini terlarang. Syariat melarangnya, bahkan melaknat. Nah, al-qismu ats-tsalits asy-syu'ur allati sakata anha asy-syari'u. Bagian ketiga adalah rambut yang syariat diam dari rambut tersebut. Tidak diperintahkan untuk memotongnya, tidak pula dilarang. Ain maksudnya diam. Karasi seperti rambut kepala, wasat rambut betis, wazira rambut di tangan, wabaqiyatu syu'uril jism dan rambut yang lain yang ada di tubuh ini. Ya, ini diam syariat. Nah, ya. Apa hukumnya memotong rambut kepala? Tidak ada syariat memerintahkan ataupun melarangnya. Begitu pula rambut di betis, di tangan, dan rambut yang lainnya. Rambut yang lainnya kita tahu bersama. Baik. Falam masakata anhu syari'u, maka tatkala syariat diam darinya, faqad qala ba'dul ulama, maka sungguh sebagian ulama mengatakan innahu manhiyun an akhrihi. Bahwasanya hal itu terlarang untuk memotongnya. Ketika di syariat diam, maka sebagian para ulama mengatakan hal itu terlarang untuk memotongnya. Lianna akhdahu taghyirun li khalqillah. Karena sesungguhnya memotong rambut yang syariat diam darinya merupakan suatu tindakan dalam merubah ciptaan Allah. Wa taghyiru khalqillahi min awamir syaitan, dan merubah ciptaan Allah merupakan bagian dari perintah-perintahnya syaitan. Liqaulihi ta'ala wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh-sungguh aku akan memerintahkan mereka, maka mereka akan merubah ciptaan Allah. Wa qala ba'dul ulama, para sebagian ulama yang lain mengatakan inna akhdahu mubahun, sesungguhnya mengambil rambut tersebut adalah perkara yang mubah. Liannahu maskutun anhu, karena sesungguhnya hal itu syariat diam darinya. Lianna syara amara wa naha, karena sesungguhnya syariat itu memerintahkan dan melarang. Wasakata dan diam. Falamma sakata ulima anna hadha laysa mimma amara bihi wala mimma nahanhu. Maka tatkala syariat diam, di sini diketahui bahwasanya perkara tersebut bukan bagian dari apa yang diperintahkan oleh syariat dan bukan bagian dari apa yang syariat melarangnya. Liannahu law kana manhiyan anhu lanaha anhu. Karena sesungguhnya Kalau seandainya hal itu terlarang, maka sungguh-sungguh pasti, sungguh-sungguh syariat akan melarangnya. Walau kana ma'muran bihi la amara bihi. Dan kalau seandainya hal itu diperintahkan, maka sungguh pula syariat akan memerintahkan. Wa hadha huwal aqrab min hadzal istidlal. Dan ini adalah pendapat yang lebih dekat dari sisi pendalilan. Apa itu? Anna izalata syu'uri ghairul lati naha anhu jaizatun. Sesungguhnya menghilangkan rambut selain dari rambut-rambut yang terlarang untuk memotongnya, jaizatun, boleh memotongnya. Boleh memotongnya. Nah, maksudnya dari sini kita bisa mengambil pemahaman, khususnya para akhwat yang mengalami mungkin suatu kelebihan hormon, misalnya di betisnya tumbuh bulu, yang mana ini kalau laki-laki sih tidak bermasalah. Naam, ya, bagi laki-laki itu hal, suatu hal yang lumrah. Namun bagi seorang wanita ini sesuatu yang ganjal. Apalagi masalah penampilan, wanita sangat memperhatikan khususnya bagian betisnya, itu bagian dari perhiasannya. Dan juga mungkin ada yang kelainan bulu dada. Kalau laki-laki sih hal itu perkara yang suatu yang wajar. Nah, bahkan hal itu sebagian laki menjadi suatu kebanggaan. Namun bagi wanita ini aib. Nah, bagi wanita, maka mungkin pertanyaannya, bagaimana hukum memotong rambut di dada? Hukumnya adalah boleh, tidak mengapa. Nah, kenapa? Karena syariat tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dan kiaskan rambut-rambut yang lain, begitu maksudnya. Wasyur wallati amara syari'u bizalatiha muddatuha 40 yawman. Dan rambut yang di syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, dan syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, maka batas waktunya, maksudnya maksimal untuk menghilangkannya 40 hari. Setelah 40 hari ini tidak boleh, batasnya harus sampai 40 hari. Nah, batas waktunya 40 hari, tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh lebih dari 40 hari. Misalnya membiarkan rambut tadi, maaf, rambut kemaluan, rambut ketiak, kumis bagi lelaki, tidak boleh. Nah, lebih dari 40 hari. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شارب والظفر والعانة والإبط ألا تترك فوق 40 يوما. Berkata Anas bin Malik, ini riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi batasan kepada kita di dalam memotong kumis, apalagi dhufur, kuku, wal anah, bulu kemaluan atau rambut kemaluan, wal ibt, rambut ketiak, jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Nah, ini 40 hari, jadi tidak boleh lebih. Misalnya akhwat yang mau potong rambut, tidak boleh lebih dari 40 hari, membiarkan rambutnya lebih dari 40 hari. Yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, misalnya yang ini, kumis, kuku, bulu kemaluan, dan ketiak. Nah, ya, ini tidak boleh lebih dari 40 hari, harus diperkirakan, karena Rasulullah SAW memberikan batasan. Baik. Jadi dari sini, hadis ini sebagai tambahan ya, dari penjelasan ini tambahan sedikit saja. Di sini apa namanya pemahaman sebagian orang bahwasanya memotong kuku hari Jumat perkara sunnah. Lah, memotong kuku yang sunnah adalah jangan lebih dari 40 hari. Jadi tidak setiap hari Jumat itu potong kuku. Karena tidak ada Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah yaitu murid Imam Ibnu Hajar mengatakan dalil yang menyunahkan memotong kuku setiap hari Jumat tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menyatakan sunnah memotong kuku setiap hari Jumat. Lah, yang ada jangan lebih dari 40 hari. Nah, ya. Ya 40 hari ya taruhlah 1 bulan ya. 1 bulan 7 hari, 1 bulan sepekan ya. Karena asalnya bulan 29, taruhlah kita 30. Nah. Tambah sepekan lagi. Baik. Maka itu tidak boleh. Lebih dari itu, rambut, kemaluan maksudnya, kumis bagi laki-laki, kuku dan ketiak. Lakin ba'dun nasi yaba illa antakuna abfaruhu tawilatan. Akan tetapi sebagian manusia itu tidak mau, kecuali dia bangga dengan kukunya yang panjang, khususnya para wanita. Nah, khususnya sebagian para wanita. Naam. Wa ba'dun nasiyaba illa an yakuna dhifrul khinsir tawilan. Dan anehnya dan sebagian manusia itu tidak mau memotong kukunya kecuali kuku jari kelingkingnya itu panjang. Nah, ini juga bukan hanya umum, sebagian salafiyin juga begini. Sebagian salafin senang memelihara kuku kelingkingnya itu panjang, enggak tahu kok apa kok bisa hal itu. Nah, ma'anna fihi mukhalafatan lisyariah. Bersama dengan itu bahwa hal itu melanggar syariat. Wa yalhaquhu kadzalika bisibak. Dan juga hal itu perbuatan demikian memanjangkan kuku adalah menyerupai binatang buas. Menyerupai binatang buas. Wah, ini repot ini. Kita mesti nasihati, ingatkan saudara-saudara kita. Mungkin situ volumenya tolong dikurangi. Atau apa namanya, echo-nya. Dan hal ini juga menyerupai binatang buas. Dan ini menyerupai juga binatang buas, kata Syekh. Kata Syekh rahimahullah, tersambuh dengan binatang buas. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma anharu ad-damu ma anharu ad-damu wa dhukra rasulullah alaihi fa kul illa sin wa dhufr fa inna sin adman wa dhufr mad al-habasha. Apa saja yang dialirkan darah, apa saja yang darah dialirkan dan disebutkan nama Allah ketika mengalirkan darah tersebut, maksudnya apa saja yang disembelih dan disebut namanya ketika menyembelih, makan itu kecuali sin wa dhufr, kecuali tulang, alhamdulillah, kecuali tulang dan dhufur, kuku. Karena sesungguhnya sin adalah naam adnun, kuku apa namanya, daging. Sin itu gigi, maksudnya gigi. Dan kuku adalah madal habasha. Apa maksudnya madal habasha? Dijelaskan sendiri oleh Syekh rahimahullah. Ay annal habashata yabquna adhafirahum hatta takuna kal harab. Orang Habasya, ya kalau sekarang bahasanya sih negeri Ethiopia, mereka suka untuk membiarkan kuku-kuku mereka sehingga panjang gitu, sepanjang seperti binatang yang memangsa itu. Fa'idha masaka al-arnab matalan mataha bihadzif syarat madiyatan lahu. Maka apabila mereka memegang, mengambil kelinci, memegang kelinci misalnya, maka dia akan mencengkeramnya dengan kuku yang panjang itu, dengan kuku yang panjang. Syarat madiyatan lahu, menjadilah hal ini ciri khas mereka, ciri khas mereka memanjangkan kuku. Naam. Walidzalika fa na'ajabu min qaumin yad'una al-hadara wa yad'una annahum ahlud nadafa. Oleh karena itu aku sangat heran dari sebagian yang mengaku sebagai hadara. Hadara itu yang mengetahui teknologi. Wa yad'una, badan mereka mengaku bahwasanya mereka itu ahlul nadhafah, orang yang menjaga kebersihan, memperhatikan kebersihan. Summa yadhhabuna yabquna adfarahum hatta tabqa tawilatan. Kemudian mereka membiarkan kuku-kuku mereka sampai panjang. Aw yabquna syu'urahum fil ibti. Atau mereka membiarkan rambut mereka di ketiak menjadi panjang. Nah, padahal mereka mengaku ahli kebersihan, bahkan mereka petugas kebersihan. Nah, atau keluaran pendidikan kesehatan, kebersihan. Aufil anah, dan mereka hatta sabuqa tawilatan, atau di kemaluannya, maaf, sampai panjang rambut di situ. Ma annahum yad'una annam ahlul ahdara wa taqaddum wa nadhafah. Bersamaan dengan itu mereka mengaku bahwa mereka lah ahlul madarah, orang yang mengetahui tentang hari kemajuan. Wataqaddum, mereka lah orang-orang yang telah lebih selangkah ke depan dalam masalah zaman dan teknologi. Wan nadhafah, dan kebersihan. Nah, apa dan wa masbah dzalik, dan apa yang semisal dari itu. Kesimpulannya, jangan lebih dari 40 hari membiarkan rambut kemaluan atau ketiak atau kumis bagi para laki dan kuku untuk tidak memotongnya. Tidak boleh. Nah, ini fatwa yang kita baca hari ini. Wasuila Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin an hukmi wudu'i man kana ala adhafarihi ma yusamma bil manakir. Baik. Ditanyakan pada Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dari hukum berwudu bagi seseorang yang di kuku-kukunya tersebut ada kotoran-kotoran. Bukan kotoran deh. Yaitu apa yang ada di atas kukunya itu bil manakir, namakan manakir, atau kalau kita namakan kuteks. Ya, ini khususnya bagi para wanita ini ya. Khususnya bagi para wanita. Fa'ajab rahimahullah ma yusamma al-manakir wa huwa syai'un yudaw 'ala al-adfar tastamiluhu al-mar'atu walau qasra walau qisra la yajuz istimaluhu. Apa yang dinamakan manakir, ya kalau kita namakan kuteks, apa itu manakir? Yaitu sesuatu yang diletakkan di atas kuku, yang kebanyakan melakukan, yang menggunakannya adalah para wanita. Nah, maka tidak boleh menggunakan yang mana ini, kutek ini lau kisrah, yang kisrah, maksudnya kisrah itu yang bisa bertahan agak lama. Nah, bisa bertahan agak lama. Maka tidak boleh wanita menggunakannya. Idza kanat tusalli li'annahu yamna husulu al-ma'i fi at-tahara. Karena hal itu tidak boleh bagi wanita untuk menggunakannya apabila dia sedang sholat. Karena hal itu, yaitu kuteks itu tadi, menghalangi tersampaikannya air ketika berwudu atau ketika mandi junub. Wa kullu syai'in yamna'u usulul ma'i fa innahu la yajuzu istimaluhu lil mutawaddi au al mughtasil. Segala sesuatu yang menghalangi tersampaikan air tersebut, maka hal itu tidak boleh menggunakannya bagi orang yang ingin berwudu atau mandi, mandi bersih maksudnya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wa hadhihi al-mar'atu idza kana 'ala adhafariha ala adhafiriha manakir fa innaha tamna wusulu al-ma fala yusaddaq 'alayha annaha ghasalat yadaha fa takunu qad tarakat faridatan min faraidil wudhu'i aw al-ghusl. Maka wanita ini apabila ada di atas kukunya kuteks itu, maka sesungguhnya hal itu menghalangi tersampaikannya air, maka tidak pantas baginya, maka tidak dibenarkan baginya apabila dia mencuci tangannya masih ada kuteks tersebut yang menghalangi tersampaikannya air, maka menjadilah wanita tersebut meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban berwudu atau mandi. Ya, kalau sudah ditinggalkan sebagian kewajiban, maka batal wudunya, tidak sah wudunya ataupun mandinya. Wa amma man kanat la tusalli kal haidhi fal haraj 'alayha idza istamalathu illa ay yakuna hadha al fil min khasa'isi nisa'il kuffar fa inna la yajuzu lima fihi min atashabbuh bihim. Adapun jika wanita tersebut tidak dalam keadaan sholat seperti sedang haid misalnya, maka tidak mengapa baginya, tidak mengapa baginya untuk menggunakan kuteks tersebut, kecuali hanya saja perbuatan memakai kuteks itu merupakan dari kekhususan, yaitu yang biasa melakukannya adalah wanita-wanita orang kafir, sehingga tidak boleh menggunakannya karena ada tasabbuh dengan wanita-wanita kafir. Waduh, repot nih. Nah, ya pakai anu aja. Apa namanya, nah, yang biasa dilakukan oleh orang Arab itu, menghiasi tangannya. Itu kan lebih indah. Biasanya di kakinya, di tangannya, nah, di lehernya, taip, di pundaknya, dan banyak dijual. Itu lebih indah itu, insya Allah. Walau qad sami'tu anna ba'd an-nas yaftabi anna hadha min jinsi lubsil khuffain wa annahu yajuzu an tastamilahu al-mar'atu li muddati yawmin wa laylah. Dan suka aku mendengar bahwa sebagian manusia berfatwa bahwasanya memakai kuteks ini merupakan seperti bagian dari memakai khuf, bahwasanya hal itu boleh bagi wanita memakainya yang tidak sedang sholat, yaitu tidak dalam keadaan haid, boleh menggunakannya dalam waktu satu hari satu malam. In kanat muqimatan wa muddatu thalathati ayyamin in kanat musafiratan. Apabila dia dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar, boleh menggunakan kuteks satu hari satu malam. Dan bagi yang musafir, tiga hari. Walakin hadhi fatwa ghalatun. Akan tetapi fatwa ini adalah ghalat, salah. Ghalat itu lebih besar, lebih tinggi daripada khata. Kalau khata itu keliru, kalau itu salah. Walaja kullu ma satarun nasu bihi abdanahum yulhaqu bil khuffain. Tidak semua yang manusia menutupi badannya diserupakan dengan memakai khuf. Fa innal khuffaini ja'at asy-syari'atu bil mashi 'alayhima al-hajati ila dzalika ghaliban. Karena sesungguhnya memakai khuf telah datang syariat untuk keteladan syariat memerintahkan untuk mengusap khuf karena ada kebutuhan padanya secara keumuman. Fa innal qadama muhtajatun ila tadfiyati wa muhtajatun ila sitr. Karena sesungguhnya kaki ini sangat butuh untuk dijaga, sangat butuh untuk kehangatan, sangat butuh hangat, kehangatan. Wa muhtajatun ila sitr, dan kaki itu sangat butuh untuk ditutupi. Liannaha tubashirul ard, karena sesungguhnya kaki ini bersentuh langsung, bersentuhan langsung dengan tanah. Naam. Wal hasa, dan batu. Wal buruda, dan dingin. Naam. Wa ghairu dzalik. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Fakhassasa asyari wal mas'u alaihima. Fakhassasa asyari wal mas'u bihima. Maka syariat mengkhususkan untuk mengusap, mengusap kedua kaki tersebut. Naam. Jadi ada apa namanya, perlakuan khusus bagi kaki kita semua ini. Ada perlakuan khusus dan terkhusus bagi wanita. Naam. Wa qad yaqisuna aidan ana 'alal imamah, dan sebagian manusia. Jadi intinya siapa yang mengkiaskan kutek ini seperti khuf, jadi memakai kuteks tersebut kalau tidak dalam keadaan safar satu hari satu malam boleh menggunakannya, kalau sedang musafir tiga malam boleh menggunakannya walaupun dia tidak sedang haid atau nifas, maka ini fatwa yang keliru, fatwa yang tidak benar. Dan sebagian pula mengkiaskan kutek itu dengan imamah, walaysa bisahih, tidak sahih, tidak benar pengkiasan tersebut. Innal imamata mahallu ra's wa ra'su farduhu mukhaffafun min aslihi. Karena sesungguhnya imamah itu tempatnya di kepala, dan kepala kewajibannya ringan pada asalnya. Kewajiban apa namanya ketika berwudu ringan asalnya. Fa inna faridatar ra'si wal mashu bi khilaf al yad. Karena sesungguhnya kewajiban kepala ketika berwudu itu mengusap, berbeda dengan tangan. Tangan itu mencuci. Fa inna faridataha al-ghuslu, karena sesungguhnya kewajiban tangan itu adalah mencucinya. Wa li hadza lam yubhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil marati an tamsaha al-qaffazain. Al-qaffazain ma annahuma yasturan al-yad. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan bagi wanita untuk mengusap kaos tangannya, Rasul tidak membolehkan. Padahal kedua kaos tangan tersebut menutupi tangan wanita, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan. Fadalla hadza ala annahu la yajuzu lil insani ay yaqisa ayya ha'ilin yamna usul al ma'i ala al imamati wa ala al khuffain. Maka dari sini pendalilan menunjukkan tidak boleh bagi seseorang untuk mengkiaskan apapun, apa saja yang menghalangi tersampaikannya air di atas dengan mengkiaskan dengan imamah dan khuff, tidak boleh. Wal wajib 'alal muslim ay yabdhula ghayata juhdihi fi ma'rifatil haqq. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim kita semua untuk mencurahkan seluruh kesungguhannya, di dalam mengenal kebenaran, dalam memahami kebenaran. Wa alla yaqduma ala fatwa illa wa huwa yash'ur anna Allah ta'ala sa'iluhu anha. Dan jangan dia berani untuk berfatwa, kecuali dia tanamkan pada dirinya perasaan yang sedalam-dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menanyakan pada dirinya dari fatwa yang dia berfatwa dengannya. Maksudnya semua kita jangan berani dan lancang untuk berfatwa dalam keadaan dia atau kita semua menyadari bahwasanya kita pasti akan ditanyakan oleh Allah dengan pertanggungjawaban fatwa tersebut. Innahu yu'abbiru an syari'atillahi ta'ala azza wajalla. Kalau sesungguhnya ketika dia berfatwa, dia sedang mengibaratkan, dia sedang mengungkapkan, dia sedang menyampaikan, dia sedang menebarkan dan menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ketika seseorang sedang berfatwa, sedang naam, maka betul-betul dia harus ta'ani, maka dia betul-betul harus memiliki kemantapan dalam apa yang dia fatwakan supaya tidak keliru, karena hal itu berkaitan dengan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia berfatwa, dia sedang mengungkapkan apa yang diinginkan oleh syariat dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq al-hadi ila shirati al-mustaqim. Maka dan Allah yang memberikan taufik dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kita baca fatwa yang terakhir. Wasilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an al-mar'ati idza dahalat ra'saha wa masahat 'alayhi hal yasihu wudhuha am la. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah tentang seorang wanita yang meminyaki kepalanya, rambutnya maksudnya, yaitu dia memakai minyak rambut. Kemudian dia mengusap rambutnya tersebut dalam keadaan telah diminyaki. Apakah sah wudunya atau tidak? Fajab rahimahullah qabla ijabati ala hadha su'al awaddu an ubayyina bi anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi al-mubin ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku menyukai untuk aku sangat berkeinginan untuk menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mubin yang sangat jelas, Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wal amru bi ghusli hadhil a'dha'i wa mashu ma yamsahu minha yastalzimu isalatu ma yamna'u wusulul ma'i ilaiha. Dan perintah untuk mencuci anggota-anggota wudu ini dan mengusap apa yang diusap darinya mengharuskan kelazimannya, melazimkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi tersampaikan air ke anggota-anggota wudu tersebut. Liannahu idza wujida ma yamna'u usulul ma'i ilaiha lam yakun ghusluha wala mashuha. Oleh karena itu, apabila didapati hal-hal yang menghalangi tersampaikannya air kepada anggota-anggota wudu tersebut, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang mencuci anggota tubuh tersebut dan tidak termasuk pula yang mengusapnya. Wa bina'an ala dzalika, maka dari sini berpatokan, berpijak dari perkara ini, naqul, kami katakan, kata rahimahullah, innal insana idza istamala dhuhun fi a'dha'i taharatihi. Oleh karena itu, kami katakan sesungguhnya seseorang apabila dia menggunakan minyak tersebut di anggota-anggota wudunya tersebut, fa imma yabqa duhun jamidan lahu jurmun fa inna idzin la budda yuzila dhalika qabla yutahhira a'dha'ahu. Naam. Maka jika minyak tersebut menetap di kepalanya tersebut jamidan, kokoh, yaitu jamidan itu dia mengental atau melengket, lalu jurmun, yang mana dia memiliki sifat minyak rambut tersebut jurmun itu sesuatu yang melengket sehingga menghalangi air sampai ke rambutnya, maka pada saat itu dia harus menghilangkan minyak tersebut dari kepalanya sebelum dia mencuci bagian-bagian anggota tubuhnya tersebut. Nah, itu. Karena fa in baqiya dun hakadha jurman fa inna yamna usul mail basara wa hina la tashihu tahara. Karena apabila minyak tersebut masih tersisa demikian, ia memiliki jurmun yang melengket dan melekat di rambut, maka hal itu akan menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Tersampaikannya air ke kulit, maka pada saat itu tidak sah taharanya. Amma idza kana duhu laysa lahu jurmun wa inna masaru baqin ala adai tahara fa innahu la yadur. Adapun jika minyak tersebut, minyak rambut tersebut tidak memiliki jurmun, ya tidak memiliki sifat yang melengket dan nampadat, maksudnya yaitu tidak menghalangi air tersampaikan kepada kulit dan hanyalah pengaruhnya tersisa pada bagian-bagian anggota tubuh, maka hal itu tidak memberikan madarat, tidak memberikan memberikan madarat. Walakin fi hadhil hal yata'akkadu ayyamurra al-insanu yadahu ala al-wudu li'anna al-'adata anna ad-duhn yatamayazu ma'a al-ma' farubama la yusibu jami' al-'udwi alladhi yutahhiru. Akan tetapi pada keadaan ini, ketika dia memakai minyak, dia harus benar-benar memastikan, yaitu apabila seseorang mencuci tangannya ketika berwudu, maka dia benar-benar memastikan apakah air itu tersampaikan padanya. Karena keumumannya, kebiasaannya, minyak itu akan tidak menyatu dengan air. Akan tidak menyatu dengan air. Dan boleh jadi dengan hal itu, semua anggota wudu yang terkenai minyak tersebut tidak terkena tersentuh air, karena sifatnya minyak itu sangat tidak bersatu dengan air. Nah, sangat tidak bersatu dengan air. Ya, ini yang disampaikan oleh saya rahimahullah. Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Dan alhamdulillah, 3 fatwa yang kita baca pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.